Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini, subuh hari ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara virtual dalam program kita, yaitu membaca kitab Kifayatul Akhyar bab Taharah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan segala upaya yang kita usahakan, baik itu kuota yang kita keluarkan, usaha yang kita kerjakan, waktu yang kita luangkan, kesempatan yang kita berikan, mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan-keberkahan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan apa yang kita berhenti di pertemuan sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertemuan sebelumnya, para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita membahas tentang, kita masih membaca tentang wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati, dilarang, ai diharamkan membaca menggunakan awani dhahabi wal fiddah, menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kemudian penjelasannya Imam Al-Hisni cukup panjang sampai kita pada beberapa baris. Wa yastawi fi rawa yastawi fi tahrimi ar-rajul wal mar'atu. Kan gitu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yastawi fi tahrimi ar-rajul wal mar'atu bila khilaf. Keharaman memakai wadah bejana dari emas dan perak itu keharamannya, yastawi ar-rajul wal mar'atu bila khilaf, itu untuk laki-laki dan perempuan bila khilaf, tanpa ada perdebatan, sama baik itu laki atau perempuan. Kalau dia pakai bejana wadah emas, hukumnya haram. Bila khilafin, tanpa ada perselisihan di dalamnya. Artinya dalam mazhab Syafi'i semua sepakat laki perempuan haram hukumnya pakai bejana dari emas. Wa innama furriqa, akan tetapi furriqa dibedakan, bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan dibedain, fit tahalli, yaitu dalam berhias. Jadi kalau laki perempuan sama make bejana emas, makan make piring dari emas, minum dari gelas dari emas, mandi make ember dari emas, haram hukumnya. Enggak boleh. Akan tetapi yang beda laki perempuan itu fit tahalli, dalam berhias. Likas di zinatin nisa'i, untuk tujuan perhiasannya wanita, lizawji wa sayyidi, di hadapan suami dan tuannya. Akan tetapi kalau itu dijadikan perhiasan untuk wanita agar dia bisa berdandan, agar dia bisa cakep depan lizawji wa sayyid, depan suami dan tuannya, itu dibolehkan perempuan. Artinya ini mafhum mukhalafahnya, ya, mafhum pemahaman yang kita bisa ambil dari perkataan Imam Al-Hisni. Kalau perempuan dandan cakep menor gitu ya, pakai kalung emas, pakai cincin emas, pakai gelang emas yang kalau jalan tangan yang lebar gitu biar orang tahu kalau dia pakai kalung emas gitu. Itu kalau likos jizinatiha ligairi zaujiha, kalau dia pakai perhiasan itu bukan untuk menyenangkan suami atau tuannya, nggak boleh tuh gitu. Jadi yang bedain laki perempuan tuh fitahali dalam berhias bagi perempuan, likas dizina cinisa iri zauji wasayid, untuk dia bisa dandan biar bisa cakep biar kelihatan enak depan suami atau tuannya. Dan itu kan salah satu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan itu yang paling bagus. Apa namanya, perempuan yang di sisi Allah adalah perempuan yang tinggi derajatnya dan dicintai. Idza ra'athu sarathu, idza ra'aha sarathu, yang kalau dilihat nyenengin. Jadi salah satu ciri istri salihah itu kalau dilihat nyenengin gitu, kalau dilihat menyenangkan si suaminya gitu. Maka dia boleh dandan tuh. Jadi istri kalau perlu dandan kayak ratu kalau di ruang tamu gitu, buat suaminya. Tapi kalau di dapur sebisa mungkin istri bisa jadi kayak ini siapa ya? Farah Queen. Wah, gitu. Tapi kalau udah di kamar, wah, perempuan harus bisa menyenangkan. Jadi menyenangkan suami di mana aja tempatnya gitu. Makanya itu dulu ada ustaz siapa itu ya, orang Betawi itu. Istri kalau perlu di ruang tamu bisa jadi kayak ratu dandanannya. Gitu. Istri kalau di dapur sebisa mungkin jadi pembantu. Maksudnya jadi punya masakan yang enak-enak. Kalau di kamar istri sebisa mungkin jadi dongdot. Wah, dongdot apaan tuh? Gitu. Perek. Jadi maksudnya menyenangkan istri suami dimanapun dia berada. Jadi pakai perhiasan emas pun gak ada masalah. Kalau kosduzina lizauji, perhiasannya ditujukan untuk berhias di depan suaminya. Wayahrumu isti'malu ma'il wirdi, dan juga diharamkan menggunakan air yang apa namanya, air bunga. Wal adhani, minyak. Fi qamakimi dhahabi wal fiddati, yang air melati, air bunga dan minyak tersebut di wadah qamakim. Qamakim itu wadah, wadah emas dan perak. Jadi walaupun itu airnya suci, airnya boleh dipakai, tapi kalau dia berada di qamakim, qamakim itu wadah, qamakimi dhahabi wal fiddah, wadah qamakim itu ya kayak guci gitu. Kayak guci yang teko, kayak guci terbuat dari emas dan perak. Hadza huwa sahihu, inilah yang sahih dari pendapat ulama Syafi'iyah. Wa fil qanani, dan begitu juga di dalam botol gitu. Jadi walaupun qamakim dengan qanani itu sebenarnya sama, wadah air juga. Cuman bedanya qamakim itu identiknya untuk air bunga, air kembang. Kalau qanani itu botol secara umum gitu, botol secara umum. Wa kadza yahrumu tazyinul hawanit wal buyuti wal majaris bi awani adh-dhahabi wal fiddati, hadza huwa as-sahwab. Dan juga diharamkan menghias. Tazyin, menghias, al-hawanit, menghias toko. Hawan itu toko, maksudnya menghias ruangan. Baik itu toko wal buyut, dan itu rumah, wal majalis, majlis-majlis, bi awani dhahabi wal fiddati, dengan bejana, dengan piring, bajangan dari emas dan perak. Hadza huwa shawab, inilah yang sahih. Jadi emas dan perak diharamkan untuk segala jenis pemakaian. Kemarin kita sudah singgung tuh. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam syarh sahih Muslim, in aqada al-ijma'u 'ala tahrimi al-akli wa syurbi wa sa'iril isti'mal, sudah menjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama empat mazhab, kalau emas dan perak itu haram digunakan, haram dipakai untuk makan dan minum dan untuk semua jenis pemakaian. Maka pajangan emas dan perak itu juga diharamkan. Pajangan emas dan perak di rumah, lampu yang pakai bling-bling isinya emas juga haram. Jadi kebolehan memakai emas dan perak hanya untuk perempuan likas dizinati dengan tujuan berhias li zauji wa sayyid depan istri, depan suami dan juga tuannya. Gitu. Hadha huwa shawab. Inilah yang benar. Wa jawazahu ba'dul ashabi, dan dibolehkan memakai awani dhahabi wal fiddati ba'dul ashab, dibolehkan oleh sebahagian ulama, ulama asy-syafi'iyah. Wa huwa ghalatun, dan ini pendapat yang ghalat, pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Jadi Imam Ahlis ini menguraikan ada ashab asy-syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh memakai emas dan perak untuk selain makan dan minum, itu jadi pajangan dan seterusnya. Itu akan tetapi hadza ghalat, ini pernyataan yang salah, ini pernyataan yang keliru. Li anna kulla syai'in, nah masuk nih kaidahnya nih, li anna kulla syai'in asluhu haram fan nadhuru ilaihi haram, karena segala sesuatu yang aslinya adalah haram untuk digunakan, fan nadhuru ilaihi haram, maka melihat ke sesuatu tersebut haram. Jadi pajangan juga enggak boleh, karena asluhu haram, karena di aslinya adalah haram untuk dipakai. Wa qad nassa syafi'in, kaidah itu ya penting ya kaidahnya, wa anna kulla syai'in asluhu haram fan nadhuru ilaihi haram, sesuatu yang aslinya adalah haram, haram untuk digunakan ya. Karena emas itu tidak dikenakan, emas dan perak itu benda, yang namanya benda itu tidak dikenakan hukum taklif. Hukum taklif itu ya buat perbuatan kita. Sunnah, mubah, haram, makruh itu hukum untuk perbuatan kita. Benda itu kagak ada hukum itu. Cuman biasanya ulama sering nyebut benda dengan hukum taklif, dengan hukum sunnah, wajib, makruh, mubah, haram. Itu isti'aroh, nggak minjem, apa namanya, minjem kalimatnya. Untuk apa? Ya untuk menunjukkan apa namanya maksud pemakaian benda tersebut biasanya gitu. Jadi kayak semacam babi misalnya. Babi kan enggak haram, babi najis. Yang haram tuh makannya. Jadi ulama sering nyebut babi haram, itu isti'aroh, ngambil minjem. Jadi yang maksud haram tuh bukan babinya tapi memakannya. Babinya mah hukumnya najis gitu. Jadi benda itu tidak dihukumi dengan hukum taklif. Cuman benda-benda itu sering disebut hukumnya dengan hukum taklif untuk menunjukkan biasa digunakannya pakai apa, itu hukumnya begitu. Kayak apa namanya emas, bejana emas dan perak haram. Ya maksudnya bukan bejana emasnya, memakai bejana emas dan peraknya yang haram begitu. Jadi kullu syai'in aslu haram fa nadhuru ilaihi haram, sesuatu yang aslinya haram untuk digunakan maka melihatnya juga haram. Wa qad nassa Syafi'i wal ashab, Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, qad nassa, sudah menyatakan, lau annahu lau tawaddoa, bahwasanya kalau ada seorang muslim tawaddoa, dia berwudu, awik tasara, atau dia mandi, min ina idhahabin au fiddotin aso, kalau dia mandi atau wudu min ina idhahabin au fiddotin, dari bejana emas dan perak, aso, maka dia telah bermaksiat. Artinya haram tuh, haram perbuatannya tapi wudu dan mandinya sah gitu. Ada ember emas gitu, kita pakai buat wudu. Wah, itu terkekayaan banget tuh, dia pakai wudu aja pakai ember emas. Ini wudu aja pakai ember emas. Kan mau bazir tuh, ember emas, apa namanya, baknya bak emas, dia mandi di situ. Haram enggak boleh. Berdosa ya berdosa. Tapi mandinya siapa enggak sah mandinya. Karena tidak ada hal yang membuat dia batal wudu atau batal mandinya. Kenapa? Karena bejana itu bukan bagian dari inti wudunya. Inti ibadahnya. Ibadahnya ya mandi, mengalirkan air. Urusan tuh air diambil dari ember orang gitu ya. Urusan tuh air diambil dari keran selang orang lain kemudian dialirin ke rumah dia, itu bukan urusan. Yang penting mandinya sah, cuman dia dosa gara-gara akhirnya air nyolong, akhirnya air ngombe, akhirnya air dari bejana emas, haram di situnya. Persis sebagaimana orang sholat tapi pakai kain, kain nyolong, sendalnya sendal gosok kan gitu. Sholatnya sah karena rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, cuman dia dosa. Dosanya di mana? Nyolong kainnya gitu. Wudunya sah nih, mandinya sah. Kenapa? Rukun wudu terpenuhi, syarat terpenuhi, mandi rukun mandinya terpenuhi, syarat terpenuhi. Cuman airnya dari bejana emas dan perak, ya dosanya di situ. Cuman mandi ininya juga apa? Mandinya sah, wudunya juga sah. Wa yahrumu ittikhadhu hadhihi al-awani min ghairi isti'malin 'ala sahih. Dan juga diharamkan menjadikan, ittikhadh itu menjadikan, hadhil awani, bejana-bejana emas dan perak ini, min ghairi isti'malin 'ala sahih, di selain penggunaannya yang sahih. Jadi maksudnya ya ini menegaskan seluruh penggunaan itu haram, apalagi penggunaan yang enggak benar gitu. Penggunaan yang enggak benar. Li'anna ma harrama istimaluh. Karena seluruh apa? Ini kaidah lagi nih, Imam Malik ini bikin kaidah lagi. Li'anna ma harrama ma hurrima ismi li'anna ma hurrima istimaluhu hurrima ittikhadhuh. Karena apa yang diharamkan untuk kita gunakan, kita diharamkan juga untuk kita jadikan sesuatu. Jadi ittikhadh itu semacam reproduce, kita menjadikan ulang dari benda tersebut, kita jadiin A, kita jadiin B, kita jadiin C dan sebagainya. Jadi barangnya udah ada, kemudian kita reproduce gitu. Kita produksi ulang untuk kita jadikan hal-hal lain. Alatil lahwi seperti alatul lahwi, hukumnya sama seperti alat lahu. Alat lahu itu alat musik. Ini Imam Alis ini termasuk ulama yang mengharamkan musik dan alatnya, dan kebanyakan ulama Syafi'i bilang begitu ya. Tapi di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali justru tidak mengharamkan musik. Jadi terjadi perdebatan ulama berkaitan dengan musik di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kalau soal musik nih teman-teman yang dirahmati Allah, kalau yang sering ngikutin saya, kalau ada yang ngikutin, gitu. Kalau yang sering ngikutin saya tuh, saya sudah nulis buku judulnya Musik, Lagu dan Nyanyian, Benarkah Diharamkan? Itu bukunya gratis di PDF, di Wakaf Rumah Fikih PDF, jadi silahkan di download gitu. Saya jelasin siapa ulama yang bilang halal, siapa ulama yang bilang haram, apa dalil ulama yang bilang halal, apa dalil ulama yang bilang haram tentang musik. Udah beres dari situ tuh, insya Allah beres di situ. Atau nanti saya taruh deskripsi ya itu kalau sempat deh gitu. Ini dulu gak ada yang bantuin nih, streaming diri-diri aja ngomong depan HP tiap hari di subuh. Jadi jadi hukumnya seperti alatul lahwi, alat-alat musik itu kan musiknya haram, maka alat-alatnya juga jadi haram. Nah, karena alat-alat juga haram untuk digunakan, maka digunakan untuk apapun jadi enggak boleh. Allahu a'afanallahu al-karim min ta'ati ma huwa sababun linnar. Semoga Allah menjaga kita, dan semoga Allah yang Maha Mulia menjaga kita min ta'ati, dari melakukan, mengerjakan ma huwa sababun linnari, yang menyebabkan kita masuk neraka. Wa yahrumu 'ala sani'i sun'atahu wa la yastahiqqu ujratan li'anda, dan diharamkan. Ini ada bejana emas dan perak, maka pembuatnya diharamkan untuk membuat gitu. Diharamkan untuk membuat dari awal dibikin, maka diharamkan dia membuat. Wa la yastahiq, dan kalau itu bejana emas dan peraknya udah jadi, la yastahiq ujratan, dia tidak berhak mendapat upah. Artinya upah yang dia dapat dari hasil bikin emas dan perak itu menjadi haram, itu bukan hak dia, karena dia mengambil hak yang tidak dibolehkan oleh syariat gitu. Kecuali dia bikin emas buat perhiasan perempuan, itu beda cerita, kan tadi dibolehkan gitu. Li'anna fi'lahu maksiyah. Kenapa itu tukang bikin pengrajin emas gak dapat upah? Lianna fi'lahu, apa yang dikerjakan, maksiatun, itu kemaksiatan. Gitu. Sama ya kayak apa namanya jual beli barang haram, jual beli alkohol, alkohol, jual beli najis, jual beli barang haram, itu jual belinya nggak sah, se nggak sah nggak sahnya, maksudnya duit yang diterima penjual itu haram, barang yang diterima oleh pembeli juga nggak, itu nggak halal, itu haram ya, karena itu merusak inti jual belinya, karena inti jual beli itu kan barang yang diperjualbelikan adalah halal yang boleh dimanfaatkan. Lianna fi'alahu maksiat, pekerjaannya maksiat. Walau kassara syakhsun hadhil awani, kalau kemudian ada seseorang merusak atau memecahkan bejana wadah emas ini, fala arisha atau fala arash, maka tidak ada tanggungan, artinya enggak perlu ganti. Arish, fala arisha alaihi, maka tidak ada ganti bagi dia. Artinya dia enggak punya tanggungan gitu. Dipecahin tuh bejana emas gitu. Kemudian ya udah enggak ada tanggung, itu kan bejana emas haram gitu. Wala yahillu li ahadin ay yutalibahu bil arish, dan tidak ada seorang pun yang boleh menuntutnya dengan tanggungan. Tapi ini enggak bisa diartikan tekstual, yang kita ini bukan negara yang di dalamnya mengakomodasi hukum Islam secara detail seperti ini. Akomodasi hukum Islam dalam negara kita itu cuma tiga hal. Pernikahan, di dalamnya ada perceraian, wakaf, dan juga waris. Dan waris pun ada banyak masalahnya gitu. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab ini tidak mesti kita, bukan tidak mesti, tidak bisa kita amalkan secara mutlak. Karena kita tinggal di negara yang tidak mengakomodasi ini gitu. Ini kan dibilangin kalau seseorang merusak bejana emas orang lain, maka tidak ada tanggungan, gak ada masalah. Itu gak berarti kemudian kita ke toko perhiasan gitu ya. Itu piring emas kita banting-bantingin dengan, wah Islam gak haram, Islam haram tuh maka bejana emas. Lu gak usah nuntut, gak boleh, lu dosa lu, neraka lu. Gak usah gitu juga bos. Gitu. Nah, kita tinggal di negara itu. Sama kayak zakat tuh ya. Zakat tuh kalau kita lihat dalam syariat Islam itu amil zakat, tukang jungut zakat tuh punya hak penindakan. Jadi ngelihat ada orang kaya yang gak bayar zakat, langsung sita tuh rumahnya, kan begitu. Iya langsung didatengin tuh sita rumahnya. Sekarang amil zakat gak punya hak penindakan, yang ada malah dia jadi budak. Dalam arti ya disuruh-suruh mulu gitu. Enggak punya hak penindakan, dia enggak bisa kan, orang punya kambing ditindak, diambil setengahnya tuh, dia punya 150 ekor diambil nih surat penindakan karena Anda tidak bayar zakat selama 2 tahun. Wah, kayak orang PLN kan gitu, punya hak penindakan. Jaksa polisi itu kan punya hak penindakan, kalau amil zakat enggak ada dalam syariat, padahal amil itu diberikan kuasa untuk itu, dia punya hak penindakan. Tapi kalau di ini enggak ada, kalau di kita yang belum ada. Wala yahillu li ahadin ay yutalibahu bil arish, dan tidak dibolehkan, tidak dihalalkan siapapun untuk menuntutnya dengan tanggungan. Wala rafa'ahu ila dhanimin min hukam, dan juga tidak boleh dia mengangkat perkara tersebut, diangkat ke pengadilan, ila dhalimin, kepada orang zalim, min hukami zamanina. Tuh Imam Al-Istin langsung ngomong begini kan, kemarin kita udah singgung Imam Al-Istin ini Ustaz Efe ini model sekarang. Kalau sekarang model Ustaz Efe. Jadi dia an-nahyu anil mungkarnya kencang banget gitu. Maka dia langsung bilang tuh tidak boleh mengangkat perkara ini kepada orang zalim di antara para hakim-hakim di zaman kita sekarang. Kenapa enggak boleh? Li'annahum, karena mereka itu para pejabat-pejabat itu jahalatun, orang-orang bodoh semuanya. Imam Al-Isnin begini modelnya. Gitu. Jadi banyak ya, kemarin di kitab puasa, bab puasa, kitab Kifayatul Akhir, bab puasa yang juga kita punya programnya itu baca. Beliau juga sering ngungkit ini, sering ngungkit kezaliman atau kemaksiatan yang terjadi di kalangan elit, para pejabat, pejabat publik. Sampai dia bikin buku namanya Qum'un Nufus, Qum'un Nufus, Qum'un atau Qum'un Nufus, Warukyatu Ma'yus, saya lupa itu judulnya. Saya punya buku itu PDF tapi masih manuskrip. Manuskrip tuh manuskrip, jadi belum rapih, nggak kayak kitab sekarang. Karena hakim-hakim itu juga jahalah, kan itu. Hakim-hakim itu jahalah, orang-orang bodoh. Wa yata'atawna hadhihi al-awani, dan mereka adalah pengguna. Mereka adalah pemakai bejana-bejana emas, hatta yashrabuna al-muskir. Sampai-sampai dia minum itu al-muskir, mabok-mabokan. Udah yang diminum mabok-mabokan, bejana yang dipakai bejana emas. Itu kan double kick itu haramnya tuh. Haram iskar, haram mabok-mabokan, haram pakai bejana emasnya. Ma'ala tilawhi, sambil dia main gitar. Wow. Minum bejana emas, isinya khamer, sambil main musik. Wow, udah mahram, udah mahram banget itu. Ya. Itu kata Imam Al-Isni. Ma'ala tilawhi wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Ibu Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yumsakhuna sumin ummati fi ani, kan Bu. Ini hadis sudah kagak ada hubungannya sama bejana emas nih. Hadis sudah kagak ada hubungannya. Beliau kutip nih hadis, kagak ada hubungannya sama bejana emas. Ini hubungannya sama yang tadi, ini lagi diomelin ini pejabat publik yang bodoh yang pakai bejana emas. Yumsakhuna sun min ummati fi akhir az-zaman kiradatan wa khanazir, qalu ya Rasulullah alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, qalu bala walakinnahum ittakhadhu al-ma'azifa wal-qaynati fabatu 'ala nahwihim wa la'ibihim fa asbahu qad musikhu kiradatan wa khanazir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumsakhuna sun min ummati, nanti di akhir zaman, yumsakhuna sun min ummati, ada manusia di antara umatku, yumsakh, dirubah itu penampilannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk rupanya dirubah, kiradatan wa khanazir, jadi kayak monyet, jadi kayak babi. Qalu ya Rasul, ya Rasul, alaysa yashhadun, nanti di hari kiamat maksudnya akhir zaman, ya Rasul, bukankah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dan bahwa engkau Muhammad Rasulullah? Betul, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, mereka bersaksi itu. Walakinnahum ittakhadhul ma'azifa, akan tetapi mereka ittakhadhu al-ma'azib wal-qainat, mereka memakai, menggunakan al-ma'azib, alat-alat musik. Ini karena versinya ulama yang mengharapkan musik. Jadi kalau bapak ibu buka tuh, teman-teman yang dirah, buka PDF saya tentang musik tuh, jadi ada juga dalil kebolehan itu. Jadi dua-duanya ada, dalil bolehnya ada, dalil haramnya ada. Karena mereka menggunakan alat musik wal qainat. Qainat itu budak khusus untuk nyanyi. Jadi dulu, zaman dulu ada budak perempuan yang suaranya cakep. Nah, mereka dijual tuh bukan karena tenaganya. Jadi selling point dari budak-budak itu, akan ada budak yang selling pointnya di tenaga. Hitam, legam, badannya gede. Wah, ini buat ngangkat-ngangkat berat nih, beli. Gitu, budak dibeli. Tugasnya ngangkat berat gitu. Ada yang jadi bodyguard. Nah, ada budak yang selling pointnya tuh ada di suara. Dia punya suara yang bagus. Jadi kalau kita nih lagi capek nih, ya, kita lagi capek nyender di bangku, ya, ada rebahan di kasur, buka headset dengerin musik. Nah, itu. Nah, orang dulu juga sama, capek nih dari pasar, duduk dah, panggil budaknya, "Ayo koinat." Budak tuh yang tuh nyanyi dah, gitu. Dia dengerin. Itu model zaman dulu gitu. Gitu. Jadi yang kedengeran tuh bukan suara, budaknya juga kelihatan. Itu koinat gitu. Kalau kita koinatnya itu HP, itu koinat. Walakin itulah orang-orang yang dirubah oleh Allah rupanya menjadi babi dan juga monyet gitu. Fabatu ala lahwihim, dan mereka tetap terus menerus ala lahwihim, dalam kelalaiannya, wa ala ibihim, dalam permainannya. Fa asbahu, kemudian dia bangun, waqad, bangun dari yaumul ba'as itu, hari kebangkitan. Waqad musikha kiradatan wa khanazir, dan rupanya, mukanya telah dirubah menjadi kiradatan wa khanazir. Kiradatan wa khanazir. Wah, ada sampit kalteng. Kiradatan wa khanazir, dirupanya sudah dirubah menjadi seperti monyet dan juga babi. Wa fi hadisin, ini lagi nih Imam Al-Husayn ngomongin lagi nih, ngomongin yang bukan, enggak ada hubungannya sama sama bahasan kita. Jadi kalau kayak kita nih maksudnya emang gregetan gitu ya. Jadi gregetan ngeliat pejabat-pejabat publik tuh yang kayak ya begitulah gregetan. Jadi ketika nulis buku ditulis dah tuh semuanya kegregetannya itu, gitu ya. Maka kita tuh kalau lagi belajar sering belajar sering baca mukaddimah. Mukaddimah itu salah satu gambaran untuk tahu bagaimana penulis nulis buku ini. Jadi kita tahu corak apa yang ditulis itu tergantung dengan dengan apa namanya kehidupan atau kondisi sosial yang terjadi di kehidupan si penulis gitu. Jadi kadang buku jihad itu rasanya beda dari penulis ke penulis lain. Kalau karena ada yang nulis buku bab jihad itu sambil sambil dia menjaga anak istri, menjaga diri, menjaga rumahnya dari serangan orang-orang yang lagi nyerang. Tapi ada yang nulis bab jihad sambil ngerokok. Kan itu, nulis bab jihad. Kenapa? Ya karena nggak ada serangan apa-apa, nyantai ya. Jadi rasanya kan juga beda. Imam Alis ini termasuk ulama yang gregetan sama pejabat-pejabat publik. Akhirnya ketika nulis bab toharoh sekalipun, dia sempetin tuh memasukkan itu tuh hakim-hakim yang jahil. Bahwa orang yang punya bejana emas dia nggak punya hak atas itu karena haram. Katanya berarti orang yang ngerusakin nggak perlu ganti. Dan siapapun tidak boleh menuntut orang tersebut untuk mengganti, untuk menjadi tanggungan. Dan juga tidak bisa perkaranya diangkat ke pengadilan kepada hakim-hakim yang bodoh. Ah gitu katanya Imam Alis nih, hakim yang bodoh itu ya karena mereka itu justru malah menggunakan pengguna bejana-bejana emas sambil minum khamar sekaligus pakai alat musik. The hat trick tuh ya maksiatnya, pakai bejana emas, minum khamar, pakai alat musik. Wa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sayyidina Anas bin Malik, man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udhunayhi al-anuk. Siapa yang duduk ila qainunah, duduk untuk mendengarkan qainah. Qainah itu siapa? Tadi budak perempuan yang tugasnya nyanyi. Jadi ini bagi yang baru masuk nih ya. Apa namanya qainah itu budak perempuan yang khusus tugasnya nyanyi. Jadi setiap budak itu punya karat, punya khususan sendiri-sendiri, punya selling pointnya sendiri-sendiri. Ada budak yang memang kerjanya cuma nyanyi aja, itu namanya qainah. Sebagaimana kita nih kalau lagi capek atau lagi acara apa duduk gitu ya, duduk rebahan biar enak sambil dengerin musik, dengerin hadroh, dengerin sholawatan. Orang dulu juga sama. Dia duduk, dia rebahan sambil dengerin yang menyenangkan hati dan menyenangkan pikirannya. Apa itu? Ya irama, alunan lagu, lantunan suara yang indah gitu. Cuman kan dulu gak ada HP ya, dia gak bisa klik. Cuman dia bisa panggil budaknya yang bisa nyanyi. Nyanyi dah tuh, gue lagi capek nih, gitu. Nyanyi gitu. Maka kemudian dia nyanyi tuh. Itu namanya qainah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa ila qainatin yastami'u minha, siapa yang duduk dengan qainunah, dengan qainah, budak nyanyi dengar, yastami'u minha, dia mendengarkan itu budak, subba fi udhunayhi al-anuq, nanti di hari kiamat itu kupingnya dituangin anuq. Apa itu anuq? Wal anuqu bi dhammin nuni, dengan nun yang didhammahkan anuq, wal mad dan juga dimatkan alifnya, huwar rososul mudham, wallahu alam. Rosos al mudham, tembakan yang diarahkan. Jadi rososul mudham, jadi nanti itu kupingnya ditembakin tuh, tembak yang ada pelurunya itu di hari kiamat, wallahu alam. Wah, baru dah dia masuk nih bejana emas perak lagi. Wa amma awani ghairi dhahabi wal fiddati. Tadi kan kita ngomongin bejana emas, pokoknya dia haram. Untuk seluruh pemakaian bejana emas dan perak haram. Kemudian Imam Alis ini mengeluarkan kaidah, ma asluhu haramun fannadhuru ilaihi haram. Sesuatu yang haram digunakan, haram juga dilihatnya. Kan begitu. Sesuatu yang haram digunakan, haram juga dilihatnya. Kemudian ada lagi kaidah itu, ma haruma isti'malu haruma ittikhadhu. Apa yang diharamkan memakainya, diharamkan juga untuk mereproduksi lagi. Jadi haram juga untuk mereproduksi lagi. Kemudian di sini, tadi kita ngomong bejana emas dan perak. Tapi kalau bejananya bukan dari emas dan perak, Wa amma awani ghairi dhahabi wal fiddati, kalau emasnya tidak terbuat dari emas dan perak, fa in kanat minal jawahirin nafisah, akan tetapi dia terbuat dari jawahir an-nafisah, benda-benda berharga, benda-benda mulia. Kal yakut wal fayrus, yakut dan fayrus ini ya, berlian ya. Fayrus itu batu, batu rubi, batu fayrus, batu, pokoknya batu mahal lah. Wa nahwihim, pokoknya dua benda ini, dua yakut itu sesuatu yang sangat mahal. Wal fayrus juga batu, batu mulia yang sangat mahal. Wa nahwiha, atau selain keduanya, seperti keduanya, fahal tahrum fi khilaf. Nah, gitu. Jadi emas dan perak kan haram nih. Kalau bukan emas dan perak, tapi indah, tapi mahal, bagus, apa haram juga? Fihi khilaf, di dalam masalah ini ada perdebatan pendapat. Qila. Di setiap pertemuan itu saya sering ulang-ulang tuh qila. Kalau disebutin kalimat qila, qila itu sighat tad'ib. Qila itu redaksi yang menunjukkan kelemahan. Jadi kalimat atau pendapat setelah qila itu pendapat yang dilemahkan, artinya tidak diunggulkan. Qila dikatakan yahrum, dikatakan tahrulu fiha minal khuyala wasyaraf wa kasri qulubil fuqara. Dan itu memakai bejana, walaupun bukan emas dan perak, tapi dia termasuk barang-barang mahal, barang-barang berharga, al-jawrah, al-jawhar, al-jawahir nafisa, itu diharamkan. Ini pendapat yang lemahnya. Lima fiha minal khuyala, karena memakai barang-barang tersebut, fiha minal khuyala, di dalamnya ada kesombongan, wasaraf, dan juga berlebih-lebihan, kan ya, berlebih-lebihan. Kalau emang cuma buat makan doang, ngapain sih pakai bejana emas dan perak kan gitu. Kalau cuma buat minum doang, kenapa sih pakai berlian segala? Kenapa sih pakai batu rubi segala? Itu kan berlebihan. Wakasri kulubil fukura, dan itu kan yang merusak hati para fakir. Gitu. Ini pendapat kita banget ya. Gitu. Lihat orang kaya pakai halalnya, wah ngapain sih pakai lampu gitu. Pakai lampu neon juga jadi, ini pakai lalu bling-bling gitu. Itu merusak hati. Nah, itu kalau anak sekarang apa gimana namanya, bergetar jiwa kemiskinanku sekali ketika ngeliat ada orang-orang di YouTube bikin konten seberapa mahal outfit lu. Nah, itu kan yang jam tangan doang tuh, jam tangan harganya sampai 12 juta 12 juta mending buka-buka warung kan daripada beli jam. Jam di mana-mana ada, matahari juga gede banget kelihatan. Jadi kila pendapat yang pertama ini tidak diunggulkan, memakai batu-batuan mulia, memakai benda terbuat dari batu-batuan mulia, batu mahal itu diharamkan karena di dalamnya ada kesombongan, di dalamnya ada kemubaziran, di dalamnya juga menyakiti, menghancurkan hatinya para orang fakir. Wassahihu, dan yang sahih, pendapat yang sahih dari ulama-ulama kita, ulama Asy-Syafi'iyah, bahwa yang namanya memakai bejana selain emas dan perak, walaupun dia al-jawahirin nafisah, walaupun dia barang-barang mahal, barang-barang mewah, itu tidak diharamkan. Jadi kayaknya nih, apa namanya, kalau kita lihat emang dari awal-awal tuh keharaman emas dan perak tuh sifatnya ta'abudi, sifatnya ritual. Ritual dalam arti kagak ada sebabnya. Ya sebabnya karena Allah dan Rasulullah melarang itu doang. Dan teks yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu kan lahum fid dunya walana fil akhirah. Ini emas dan perak untuk mereka di dunia, cuman buat kita nanti di akhirat. Jadi ilahnya enggak ada. Seperti ilahnya tidak ada. Karena itu apa-apa yang bukan emas dan bukan perak kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya boleh gitu. Yang namanya benda kan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakanlah Muhammad, siapa yang mau mengharamin itu? Siapa yang mau mengharamin perhiasan? Perhiasan Allah yang udah diturunkan untuk hambanya. Enggak ada. Jadi asli hukumnya itu semuanya halal. Kecuali yang datang wahyu itu haram. Nah, yang datang wahyu mengharamkan itu adalah emas dan perak. Maka selain emas dan perak, walaupun dia bagian dari barang-barang mewah, walaupun dia bagian dari batu mulia, itu tetap dibolehkan, tidak ada masalah gitu. Dan kalau dikatakan khuyala sombong, sombong kan sifatnya relatif ya. Ada orang tuh yang pakai barang-barang mahal bukan gara-gara sombong, karena emang dari kecil disediain itu, ya. Ada tuh kan anak-anak kokai, wah kokai, konglomerat kaya gitu, ya. Dia tuh tidak merasa sombong dengan pakaian, dengan baju, dengan mobil, dengan kendaraan. Kenapa? Emang dari kecil udah begitu. Settingan dari kecil tuh udah, jadi dia makin ini biasa aja. Dan beda kan sama orang kaya baru, yang susah banget hidupnya dulu, pas sudah kaya biasanya nyenyek-nyenyek orang tuh. Dulu susah banget, udah kaya sok-sokan dia, mau pamer ono pamerin, nah itu sombong tuh. Jadi kalau maksudnya kalau dikatakan haram alasannya sombong kan nggak bisa, karena sebab sesuatu hukum itu harus wasfun zahirun mundabit. Jadi sesuatu sesuatu untuk jadi illah, ini kalau mahasiswa-mahasiswa lipia yang belajar kias, yang belajar usul fikih, sesuatu untuk dijadikan illah sebab hukum itu wasfun zahirun mundabit, dia adalah sesuatu yang nyata terlihat dan mundabit dan terukur. Sedangkan kesombongan itu tidak terlihat dan tidak punya ukurannya. Nggak ada ukurannya. Standar untuk dikatakan sombong itu nggak ada. Karena orang pakai pakaian-pakaian bagus, pakai mobilmu bukan karena kesombongan. Kan ya? Ya karena emang dia punya begitu. Gitu. Punya begitu. Apa namanya? Beda kan sama orang yang pakai mobil tapi pamer-pamer, sama beda lagi ceritanya gitu. Tapi aslinya memang enggak haram gitu. Wala khilafa annahu la yahrumul ina, dan tidak ada perdebatan di antara ulama annahu la yahrumul ina, bahwasanya tidak diharamkan bejana alladzi nafasatuhu fi sun'atihi, yang kemewahannya atau nilai mahalnya ada di fi sun'ati, ada di pengerjaannya. Ada kaca nih, kaca biasa. Cuman ama yang bikin tuh artisnya, senimannya tuh bikin detail banget. Ya, sehingga lekukan-lekukan kecil tuh terlihat gitu. Detail sekali ya. Dia detail. Jadi mahalnya tuh bukan di kaca, kacanya barang murah. Cuman karena pengerjaannya tuh detail banget gitu, sehingga barangnya jadi mahal gitu ya. Banyak tuh kayak gitu ya. Sekarang banyak tuh kayak gitu. Barangnya sih biasa. Ini sama orang miskin gak laku nih kayak gini. Karena orang miskin beli manfaat aja. Yang gak penting tuh bentuknya, lekuk pokoknya bisa manfaat kan. Kan iya. Pokoknya ada fungsinya, beli gitu. Kalaupun gak ada fungsinya cuman detail-detail indah tuh gak dihirauin sama orang-orang miskin. Sama orang saya gitu. Dan tidak diharamkan memakai bejana yang kemahalannya atau nilai mahalnya ada pada pembuatannya. Barangnya sumpah apa, bahannya bahan murah, tapi pembuatannya itu saking detailnya menjadi mahal, itu enggak diharamkan. Wala yukrahu, dan juga tidak dimakruhkan kalau silkatani yusufin nafisata, ini seperti memakai baju yang terbuat dari katun dan juga wool yang mahal. Jadi ada katun, ada wool yang level grade-nya grade A plus gitu. Sehingga baju atau pakaian yang terbuat dari itu menjadi sangat-sangat mahal sekali, itu tidak diharamkan. Jadi kalau dari sini kita lihat bahwa Imam Al-Hisni dan juga ulama Asy-Syafi'i melihat keharaman emas dan perak itu sifatnya ta'abudi. Sifatnya ya ada wahyunya, kan ada yang bilang haram. Artinya kalau ada benda yang mahal sekalipun, kalaupun tidak ada wahyu yang mengharamkan, ya kita enggak bisa bilang haram. Kembali ke hukum asalnya bahwa segala sesuatu itu boleh. Kecuali yang datang wahyu tentang keharaman. Dan emas dan perak ada wahyunya tentang keharaman. Jadi apa yang disebutkan ini menyakiti hati fakir gitu ya. Itu jiwa miskinnya meronta-ronta dan seterusnya itu. Itu hanya hikmah saja. Bukan illah, bukan sebab. Kapan waktu kita belajar usul fikih ini tentang illah dan juga karena ada hikmah, ada illah gitu. Sebab hukum dengan hikmah hukum itu sendiri kan berbeda. Far'un, kita lanjutin. Far'un, far'. Jadi kalau far'un itu berarti masalahnya masih nyambung sama sebelumnya, cuman enggak disinggung sama musannifnya penulis kitab. Jadi syarah, pensyarah, apa namanya? Orang yang mensyarahkan kitab tersebut menyampaikan tambahan masalah lagi. Far'un, law ittakhadha ina'an min nuhasin wa nahwihi, kalau seandainya dia bikin bejana dari kuningan, dari tembaga, wa nahwih, dan juga sedih, wa mawahu, kemudian dicat itu. Bejananya dicat atau dilapisi dengan emas dan perak, wallahu alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, pertemuan esok hari. Karena udah jam 6. dawayanya orang pada berangkat kerja, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang di pembahasan form. Jadi kan kalau kita lihat runutannya, pertama kitab, habis itu bab, habis bab fasal, setelah fasal itu masalahnya, baru yang keempat itu far gitu. Jadi kitab, bab, fasal, kemudian far gitu. Jadi ini masih bahasan tentang ina'ul zahabi wal fiddha. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau punya kitab kifayatul akhyar, mohon kita baca sama-sama. Dan bagi para asatidz, teman-teman ustaz, teman-teman para kiai yang melihat kajian ini, yang mendengarkan kajian ini, mohon untuk dikoreksi. Kalau dari awal pembacaan sampai saat ini ada paragraf, ada baris yang saya salah mengartikan atau saya salah bacanya, mohon untuk dikoreksi. Baik itu koreksi melalui komentar atau juga bisa langsung ke WhatsApp pribadi saya. Jadi nomor saya banyak yang megang gitu, di WhatsApp, apa di Facebook ada, di Instagram ada gitu ya. Banyak juga bapak-bapak yang punya anak perawan juga nyimpen nomor HP saya. Soalnya dia pengurus masjid, jadi kalau kadang-kadang minta khutib kan dia ini gak ada urusan sama anak perawannya gitu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.